Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Amma ba'd. Kita lanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari, dan pada pertemuan saya kita memasuki bab yang ke-67 dari kitab Wudu. Dan di bab yang ke-67, Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala beliau memberikan judul bagian bab ma yaqa'u minan najasat fi sammi wal ma, bab tentang hukum jika ada najis mengenai as-saman, yaitu mentega, atau mengenai al-ma, itu air. Apa hukumnya? Apakah asaman, mentega, dan air yang terkena najis tersebut menjadi najis atau tetap dalam keadaan suci? Dan masalah ini akan disebutkan hukumnya oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dengan menyebutkan asar-asar salafin as-salih dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa salam. Asar yang beliau sebutkan yang pertama adalah asar Az-Zuhri Muhammadin Muslim rahimahullah ta'ala. Beliau berkata, wa qala Az-Zuhri la ba'sa bil ma ma lam yughayyirhu ta'amun aw rihun aw laun. Az-Zuhri mengatakan tidak mengapa dengan air. Maknanya air hukumnya tetap dalam keadaan suci, dan itu merupakan hukum aslinya. Air aslinya itu dalam keadaan suci. Wanzalna minas sama'i ma'an tahura, kami turunkan air dari langit adalah air yang tahur, suci dan mensucikan. Dan hadis masyhur dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innal ma tahur la yunajisu syai, air itu adalah suci. Kemudian kata Az-Zuhri, ma lam yughayyirhu ta'amun aw rihun aw launun, selama tidak menyebabkan perubahan dikarenakan najis, ta'amun aw rihun aw launun, rasanya atau baunya atau warnanya. Ini merupakan pendapat yang paling kuat yang disebutkan oleh para ulama. Yaitu tentang masalah air jika terkena najis. Apa hukum air tersebut? Maka Al-Imam Bukhari rahimahullah mengisyaratkan dengan asar Az-Zuhri, air jika terkena najis selama tidak merubah warna, bau dan rasanya, itu tetap dihukumi dengan suci. Dan mafhumnya bahwasanya jika air terkena najis, kemudian najis tersebut menyebabkan perubahan pada warna, bau atau rasanya, maka air tersebut sekalipun airnya dalam jumlah yang banyak, maka hukumnya najis karena sudah berubah sasar dari tiga sifat tersebut, baik itu airnya lebih dari dua kullah, terlebih lagi kalau kurang dari dua kullah. Dan yang dipersisihkan dan persisihannya sangat kuat sekali, yaitu jika air dalam jumlah yang sedikit kemudian tidak ter, kemudian terkena najis, akan tapi tidak merubah bau, rasa dan warnanya. Apa hukum air tersebut? Apakah air tersebut dihukumi dengan najis? Dan itu pendapat sebagian ulama, bahkan disebutkan kepada jumhur dengan dalil hadis Nabi SAW, idza kana al-ma qullatain lam yahmil khabath, sebenarnya riwayat lam yanjus, air jika mencapai dua qullah itu tidak membawa khabath, tidak najis tatkala terkena najis dan tidak merubah sifatnya. Mengambil mafhum dari sini, kalau air kurang dari dua qullah maka air tersebut menjadi najis jika berubah, atau sekalipun tidak merubah tiga sifat tersebut. Akan tetapi pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang diisyaratkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dengan menukil atsar Az-Zuhri. Air yang sedikit terlebih lagi banyak terkena najis dan tidak merubah sifat air tersebut, tidak merubah warna, bau dan rasanya, maka air tetap pada hukum aslinya, yaitu suci. Dan makna hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kana al-mauqulatain lam yanjus lam yahmil khabath, bahwasanya kalau air sedikit terkena najis maka kita harus berhati-hati, harus berhati-hati karena ada kemungkinan bahwasanya najis tersebut akan merubah sifat air tadi. Adapun hukum aslinya seperti disebutkan, innal ma tahurun lam yunajjisu syai'. Dan sana ada hadis, hanya saja hadisnya didhaifkan dari nukul ittifaq ahli hadis bila dhaifi. Ahli hadis bersepakat tentang dhaifnya hadis tersebut. Itu hadis innal ma tahurun la yunajjisu syai' illa in taghayyara rihuhu wa ta'muhu wa launuhu. Hanya saja sekalipun secara sanadnya dhaif, akan tetapi amalan ulama sesuai dengan makna hadis tersebut, bahwasanya hadis, bahwasanya air jika terkena najis dan merubah salah satu sifat tersebut maka air menjadi najis. Kemudian kata beliau, wa qala Hammad la ba'sa birishin atau birishil maitah, berkata Hammad rahimahullahu taala, dan Hammad disebut Al-Hafidh rahimahullah ta'ala huwa Ibn Abi Sulaiman Al-Faqih Al-Kufi. Hammad Ibn Abi Sulaiman huwa min masyayikh Abi Hanifah, termasuk dari gurunya Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Beliau berkata, la basa bi rishil mayitah, tidak mengapa dengan rish, itu bulu hewan yang mati. Jadi bulu hewan yang mati, begitu pula rambut hewan yang mati, itu boleh dimanfaatkan dan bukan najis. Sebagaimana bulu tersebut ketika diambil pada saat hewannya masih hidup juga hukumnya bukan najis. Senada domba kemudian diambil wolnya dan dimanfaatkan, itu hukumnya boleh. Begitu pula ketika sudah meninggal. Berbeda dengan daging. Kalau ada hewan masih hidup, dan di kebiasaan sebagian orang jahiliyah, mereka misalnya membutuhkan makanan, tidak ada makanan, yang ada misalnya hewan ternak mereka, terkadang mereka mengambil dari paha hewan tersebut, dipotong, kemudian mereka makan. Ini hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Karena Nabi SAW mengatakan, ma qutiya minal bahimati wa hiya hayyatun fahuwa mayit. Kata Nabi SAW, apa yang dipotong dari bahima, dari hewan ternak, dalam keadaan hewan tersebut masih hidup, maka hukumnya adalah mayitah. Hukumnya bangkai, tidak diperbolehkan. Kalau daging tidak diperbolehkan. Adapun kalau rambut seperti tadi, atau bulu, misalnya kambing, kemudian ini dimanfaatkan dan diambil wolnya, kemudian dipotong, maka hukumnya boleh. Hukumnya boleh. وقال الزهري في عظام الموتى نهو الفيل وغيره أدركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بها ويدهنون فيها لا يرون به بأسا. dan juga masalah-masalah khilafiyah. Dan Al-Imam Bukhari mengisyaratkan pendapat-pendapat yang rajih dalam masalah ini. Kata beliau, Az-Zuhri rahimahullah ta'ala, beliau berkata tentang hukum tulang mauta, tulang hewan yang sudah mati, seperti hewan fil, itu gajah, atau yang sejenisnya, yang tidak dimakan dagingnya. Zuhri mengatakan, aku mendapatkan orang-orang dari kalangan ulama salaf, mereka yang tashitu nabiha, mereka menyisir rambut mereka dengan tulang tersebut, itu menjadikan tersebut sebagai sisir. Wa dahinuna fiha, dan juga mereka menjadikan tulang tersebut menjadi tempat duhan mereka, tempat minyak yang mereka gunakan untuk rambut atau kulit mereka. Mereka simpan di tulang tersebut. La yarna bihi ba'sa, dan mereka melihat tersebut tidak mengapa. Mana seandainya najis, seandainya maitah, tidak mungkin mereka melakukan hal tersebut. Tapi hal ini menunjukkan bolehnya hal tadi. Kemudian beliau menukil asal salaf yang lainnya, waqala ibn Sirin wa Ibrahim, dan berkata Muhammad ibn Sirin dan Ibrahim Yazid An-Nakhai, ulama dari kalangan tabi'in, kata wala ba'sa bitijaratil hajj, dan tidak mengapa memperjualbelikan al-hajj, memperjualbelikan gading, gading gajah. Ini asal-asal salaf yang menunjukkan bagaimana pendapat Imam Bukhari tentang masalah tersebut. Dan terkhusus yang berkaitan dengan bab, yaitu berkaitan dengan air. Air hukum aslinya adalah suci. Sekalipun terkena najis, dan yang najis tersebut tidak merubah warna, bau dan rasanya, maka hukumnya tetap suci. Dan dalam bab ini beliau menyebutkan dua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau tiga hadis yang berkaitan dengan masalah as-saman, tatkala terkena najis atau terkena bangkai. Qala rahimallahu taala, haddatsana Ismail, Ismail ibn Abi Uwais, qala haddatsani Malik, Malik ibn Anas, عن ابن شهاب هو الزهري عن عبيد الله بن أبي بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس عن ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في السمن فقال ألقوها وما حولها ألقوها وما حولها فطرحوا وكلوا سمنكم. لأن ميمونة radiyallahu ta'ala anha, beliau menukil bahwasanya Rasulullah SAW pernah ditanya tentang hukum fa'rah, hukum tikus yang jatuh ke saman, jatuh ke mentega atau ke minyak, kemudian mati tikus tersebut di mentega tadi, dan menteganya zahirnya yang beku, dari konteks jawaban Nabi SAW. Kalau ada tikus jatuh kemudian mati di mentega, atau tikus mati jatuh ke mentega, apa hukumnya? Maka dia mengatakan, alquha wa ma hawlaha fatarahu. Kata, buang tikus tersebut dan mentega yang di sekitar tikus tadi, tempat tikus yang mati tadi, dibuang. Wa kulu samnakum, dan sisanya katanya boleh kalian makan. Dan kulu fil amr, tapi al-amr di sini laisa lil wujub, bukan juga wajib memakan saman yang tersisa tadi, tapi menunjukkan al-ibahah, bolehnya dimakan saman tersebut. Sekalipun tadi ada sebagian dari saman tadi yang terkena bangkai tikus, jadi dibuang tikusnya dan dibuang yang daerah yang terkena bangkai tadi, kemudian yang tidak terkena boleh dimakan. Sekali lagi, tidak wajib, tapi boleh dimakan. Ini kalau samannya dalam keadaan beku. Adapun kalau cair, maka seperti tadi, seperti hukum air. Kalau merubah bau, rasa, dan warnanya, maka air tersebut dan juga saman tersebut menjadi najis. قال رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال سمعا قال حدثنا مالك عن ابي شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت سمن فقال خذوها وما حولها فطرحوا. قال من حدثنا مالك ما لأوصيه يقول عن ابن عباس عن ميمونة. Sama dengan hadis sebelumnya. Siapa ini? Anda bihil ya? Indak, kalau ada semen, ada mentega atau minyak yang beku terkena najis, terkena bangkai, kemudian kita buang bangkai tersebut dan kita merasa jijik untuk menggunakan yang tersisa yang tidak terkena bangkai, boleh tidak kita tidak menggunakan minyak tadi atau samun tadi? Tapi hukumnya boleh. Kita merasa jijik maka boleh kita tidak menggunakannya. Kaya sabdi Nabi Sallam, fakuluha itu laisa lil wujub, bukan menunjukkan wajibnya kita makan sisa samun tadi. Tapi al amarnya lil ibaha, karena sebagian orang menganggap hal tersebut hukumnya haram. Maka Nabi Sallam mempertegas bahwasanya itu mubah dengan perintah beliau, fakuluha. Indaman Ahmad indak. Kalau ada air, misalnya air di bak mandi, tentunya kalau air harus kita jaga kesuciannya. Tapi qadarullah misalnya ketika kita kencing ada tetesan air yang masuk ke bak tersebut, apa hukum air yang ada di bak tadi? Ya, dibuang. Dibuang atau masih suci? Tayyib. Ahmad memakai pendapat tadi disebut pada jumhur. Air kalau kurang dari kullah terkena najis walaupun sedikit, tidak merubah bau, rasa dan warnanya, itu hukumnya najis, dibuang. Tapi pendapat yang lebih kuat bahwasanya tidak merubah sifatnya, itu hukumnya bukan najis. Sekali lagi kita harus berusaha menjaga air kita, jangan sampai terkena najis. Jadi sebagaimana kalau air lebih dari dua kullah pun, ketika Nabi mengatakan idza kana al-ma yablughu qullatain lam yanjus lam yamil khabas, kalau ada air satu kolam itu lebih dari dua kullah. Tapi kalau terkena najis dengan jumlah yang banyak dan merubah salah satu sifat tadi, maka hukumnya najis bil ijma. Jadi hukumnya berkisar pada perubahan sifat air tersebut ketika terkena najis. Kalau berubah sifatnya maka hukumnya najis sedikit atau banyak, dan kalau tidak berubah maka tetap pada aslinya. Kita lanjutkan materi kita di kitab Al-Jami' Sahih Mimma Laysa Fi Sahihain, dan kita masih berada di pembahasan Kitabul Ilm. Pada pertemuan yang terakhir kita telah mengambil yang ke-9 dari kitab al-ilm, itu bab darar al-ujub alal alim wal muta'alim, bab bahayanya penyakit ujub, penyakit bangga diri, sombong tatkala mengenai seorang alim atau muta'alim, seorang yang berilmu atau mempelajari ilmu. Dan sekali lagi ini perkara yang seorang talibul ilm berhati-hati darinya, harus berhati-hati darinya. Dan penyakit ujub biasanya menimpa kepada orang-orang yang diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi kelebihan dengan pemahaman atau dengan hafalan, dan juga diberi kelebihan dalam masalah ibadah atau dalam masalah duniawiyah berupa rupa atau harta atau kedudukan. Ini semuanya bisa mendorong seorang jika dia tidak memiliki keimanan terkena penyakit al-ujub. Terkena penyakit al-ujub, maka kita sebagai seorang thalibul ilm harus berhati-hati. Perlu kita ketahui bahwa ilmu yang Allah berikan kepada kita, pemahaman dan hafalan yang Allah berikan kepada kita, itu semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri, yang hendaknya lebih mendorong kita untuk lebih memiliki sifat tawadhu. Karena ilmu membawa kita kepada sifat tawadhu, tidak mendorong kita kepada sifat al-ujub dan takabur dan bangga diri. Kita harus selalu ingat dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah." Apapun kenikmatan, kebaikan yang ada pada kalian, itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mulia, orang yang paling sempurna dalam segala sifat yang ada pada manusia. Bersama dengan itu, beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merendahkan sayapnya kepada orang-orang yang beriman. Wakhfid janahaka lil mu'minin, lil mu'minin. Wakhfid janahaka liman ittaba'a mu'minin. Rendahkan sayapmu wahai Rasul kepada kaum mukminin. Rendahkan sayapmu wahai Rasul kepada orang-orang yang mengikuti di kalangan kaum mukminin. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kita telah lalui bagaimana asar-asar salafin salih ridwanullahi alaihim ajma'in, bagaimana mereka mengajarkan dan mencontohkan kepada kita at-tawadhu. Sampai sebagian salaf mengatakan yang bagi li alim, kan katanya pantas bagi seorang alim untuk menaburkan debu atau tanah di kepalanya untuk melihara sifat ujub dari dirinya. Maknanya hendaknya dia selalu memegang sifat tawadhu. Kemudian di bab yang ke-110, Asy-Syaikh rahimahullahu taala beliau memberikan terjemah yang zahirnya bertentangan dengan terjemah sebelumnya, tapi hakikatnya tidak bertentangan. Kata beliau, jawaz al-ijab liman amin 'ala nafsihi min al-fitnah wa huwa mu'tamidun 'ala Allah azza wa jalla. Bab tentang bolehnya seorang ta'ajub, kagum bagi yang aman terhadap dirinya dari fitnah, tidak terkena penyakit sombong dan takabur. Sini kagum sih mana bahagia, senang dengan kebaikan yang Allah berikan kepadanya. Ini hampir sama dengan sifat farah. Al-farah itu bisa diartikan al-farah di mana at-takabur wal ujub, sombong dan bangga diri, dan al-farah bisa diartikan bahagia dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala dan dia mensyukurinya. Dan keduanya ada dalam Al-Qur'anul Karim. Di kisah Qarun yang Allah sebutkan di surah Asy-Syu'ara, Allah berkata mengkhabarkan tentang perkataan kaum Qarun. Kaumnya Qarun menasihati kepada Qarun. In qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Kata kaumnya Qarun kepada Qarun ketika mereka melihat Qarun bangga diri dan sombong, mereka berkata, la tafrah, wahai Qarun janganlah kamu bangga diri, jangan menyombongkan dirimu. Innallaha la yuhibbul farihin, sungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang membanggakan diri, orang-orang yang sombong. Ini al-farah bimana sombong yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi datang juga al-farah di mana bahagia dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, senang dengan kebaikan yang diberikan, yang membawanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disebutkan di surah Yunus, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rasul-Nya, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakan wahai Rasul, dengan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka falyafrahu, hendaklah mereka berbahagia. Berbahagia dengan rahmat dan kebaikan yang Allah berikan kepada kita, baik kebaikan duniawiyah, terlebih lagi kebaikan diniyah, ukhrawiyah, maka kita diperintahkan untuk berbahagia. Dan konteks di sini tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada Nabi, kenikmatan diniyah. Maka dengan karunia dan rahmat Allah yang Allah berikan kepadamu, dengan diturunkannya ayat Al-Qur'anul Karim, falyafrahu, hendaklah mereka berbahagia. Huwa khairum mimma yajma'un. Kebaikan diniyah, kebaikan agama itu lebih baik daripada yang mereka kumpulkan. Syahid di sini Allah memerintahkan untuk farah, falyafrahu. Tapi farahnya bagaimana? Berbahagia dan bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ujub. Ujub kalau diatakan takabur, sombong, maga diri itu haram. Ini yang mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan menyebabkan dicabutnya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ujub mana bahagia dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala dan mendorong diri untuk bersyukur, maka perkara yang baik. Dan dalam ini beliau menyebutkan hadis Abi Mas'ud radhiyallahu taala. Dan hadis Abdul Mas'ud sama dengan hadis Abdul Ibn Abbas yang kita telah hafal di Sahihain, yang disebutkan di kitab Tauhid. Kisah Nabi SAW melihat umatnya. Dan dikhabar kepada beliau bahwa di antara umatnya ada 70 ribu orang yang masuk surga dengan tanpa hisab dan tanpa adab. Dan dalam hadis itu disebutkan dalam riwayat ini, Nabi merasa kagum melihat banyaknya umatnya. Qala Imam Ahmad rahimahullahu taala. Al Imam Ahmad, siapa ini? Adiknya Rafi siapa? Duduk ya, baik. Ahmad bin Umar. Dibantu yang baru siapa namanya? Ya. Muhammad. Ahmad bin Umar Muhammad. Al Imam Ahmad, siapa nama ayahnya? Kanan, Dulkarnain, Ahmad ibn Man Dulkarnain. Ahsan, Ahmad ibn Muhammad. Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal. Dan terkenal dengan nisbah kepada kakeknya, Ahmad ibn Hanbal. Adapun nama ayahnya sebenarnya Muhammad, Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal. Qala Imam Ahmad rahimahullah ta'ala haddasan Abdul Samad, wa Abdul Samad ibn Abil Warith. Qala haddasan Hammad, wa Hammad ibn Salamah. An Asim, Asim bin Bahdalah, Asim bin Abi Najud, An Zir, Wazir bin Hubaysh. Perawi hadis Sufyan As-Sa'di radhiyallahu ta'ala yang telah kita lalui tentang Al-Mas'al Khufain. An Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uriyal umama bi mausim. فراثت عليه أمته قال فأريت أمتي فأعجبني كثرتهم قد ملأوا السهل والجبل فقيل لي إن من هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقال أكاشة يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم Fadalah, thumma qam, yakni akhar, faqala ya Rasulullah, ud'u Allah an yajalani minhum. Qala sabaqaka biha ukasha. Qala syekh, rahimahullah, hada hadithun hasan. Wa akhrajal imamu Ahmad, faqala haddathan Abu Samad. Qala haddathan Hammam, Hammam Yahya al-Audi. Qala haddathan Asim bih. Wa qala imamu Ahmad, haddathan Affan, wa Hasan Musa. Qala haddathan Hammad ibn Hammad ibn Salamah bih. Wa akhraj al-Imam al-Bukhari fil Adab al-Mufrad faqala rahimahullahu ta'ala haddathna Hajjaj wa Adam qala haddathna Hammad ibn Salamah bih. Thumma qala haddathna Musa qala haddathna Hammad wa Hammam an Asim bih. Wa akhraj Abu Ya'la wa Tayalisi. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala beliau mengkhabarkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan di musim tentang umat-umat yang terdahulu bersama nabinya. Dan sudah kita tahu di hadis Ibn Abbas pada saat itu diperlihatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nabi wa mahurhat, nabi besertanya beberapa orang, beberapa orang pengikut. Wan nabi wa mahruj wa rajulan, dan diperlihatkan kepada nabi ada nabi yang diikuti oleh satu dan dua orang saja. Wan nabi walaysa mawahad, dan ada nabi yang sama sekali tidak ada pengikutnya. Kemudian dipilih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bayangan hitam yang menunjukkan banyaknya kelompok atau kebanyakannya orang-orang yang berkumpul, dan Nabi tadinya mengira itu adalah umatnya. Maka dikatakan kepada beliau adalah hada Musa wa qaumuh, yang kau lihat ya telah menuju ufuk adalah Musa dan umatnya. Maka di sini katakan farasat ali ummatuh, maka Nabi merasa bahwasanya beliau abta'at fi ru'yati ummati. Farasat mana abta'at, Nabi merasa lama tidak melihat umatnya, sehingga ketika melihat ada orang banyak jumlahnya dikira umat beliau, dan dikatakan itu Musa dan kaumnya. Qala fa uritu ummati, kalau saya diperlihatkan kepadaku umatku, fa'jabani kasratuhum, maka ketika aku melihat umatku aku kagum dengan jumlah umatku, karena umat beliau umat yang paling banyak, lebih banyak daripada umat Nabi Musa alaihi salatu wassalam dari syahidnya. Fa'jabani kasratuhum, qad mala'u sahla wal jabal, telah memenuhi dataran tinggi dan dataran rendahnya, penuh dengan umat beliau, jumlahnya sangat banyak sekali. Faqila li, maka dikatakan kepadaku, inna min haula sab'ina alfa, karena sungguh pada mereka itu pada umatmu ada 70 ribu orang, yadkhuluna jannah bighairi hisab, dua yang kita hafal wala adab, mereka akan masuk surga dengan tanpa hisab dan tanpa adab, langsung dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa adab. Kemudian Nabi jelaskan tentang sifat mereka, humul ladina la yaktawun wa la yasarqun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Ibnu Abbas lebih lengkap lagi kisahnya. Di sini langsung jelaskan 70 ribu orang tersebut, mereka adalah orang yang tidak pernah melakukan pengobat dengan cara kai, dengan cara menggunakan besi yang dipanaskan. Wa la yasarqun, dan mereka tidak pernah minta untuk diruqyah. Nah, sudah kita lalui hukum ruqyah. Hukum meruqyah hukumnya boleh, bahkan termasuk amalan soleh. Ada saudara kita sakit kemudian kita ruqyah, itu hukumnya soleh, hukumnya perkara yang baik, perkara yang baik. Nabi mengatakan man istata'a yanfa'ahu falyanfa'ahu, barang siapa falyaf'al, barang siapa yang bisa memberikan manfaat kepada saudaranya maka hendaklah dia lakukan, berikan manfaat kepada saudaranya. Atau ketika kita sakit kemudian ada yang meruqyah, maka itu hukumnya boleh. Nabi sallallahu ketika sakit beliau diruqyah oleh Jibril alaihi salatu wasalam. Sebagai Nabi pun sering meruqyah sahabat-sahabat beliau radhiyallahu taala anhum. Tapi di sini adalah orang-orang yang tidak pernah minta untuk diruqyah. Ia sakit tapi dia tidak meminta orang lain untuk meruqyahnya. Apa hukum minta untuk diruqyah? Hukumnya asalnya mubah, boleh. Hanya saja khilafu al-aula, khilaful abdul, yang lebih abdulnya tidak meminta. Karena kalau meminta akan keluar dari golongan 70 ribu orang ini. Adapun apakah haram atau makruh, tidak haram, tidak haram. Isa khilaf al-aula. Kemudian kata beliau wala tatayyarun, dan mereka tidak pernah tatayyur, tidak pernah merasa sosial dengan apa yang mereka lihat atau dengar atau mereka ketahui. Bagaimana kata mereka wala rabbihim yatawakkalun, mereka adalah orang-orang yang benar-benar bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tatayur itu kebiasaan orang-orang jahiliyah. Orang-orang jahiliyah kalau ada burung gagak lewat di atas rumahnya dan bersuara, mereka meyakini katanya ada di antara anggota rumah ini yang akan meninggal. Ini tatayur yang terus diwarisi oleh umat ini. Sebagian masih berkaitan seperti itu. Atau seorang bertatayur dengan bulan. Orang dahulu kalau menikah di bulan Syawal, mereka tasya'am. Ini katanya merupakan sebab tidak baiknya rumah tangga orang yang nikah di bulan Syawal. Maka mereka menghindari bulan tersebut. Maka Nabi SAW, beliau bantah hal tersebut. Dan Aisyah melihatkan bahwa Nabi SAW tidaklah menikahi beliau kecuali bulan Syawal. Juga dukhul kepada beliau di bulan Syawal. Dan Aisyah justru merupakan istri yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi Wasallam. Itu tafayur. Hal-hal seperti itu tidak boleh terjadi pada kaum muslimin. Sial dengan hari Jumat atau hari Rabu, atau merasa sial dengan apa yang didengar atau dilihat, itu perkara yang harus dihilangkan dari ahlu tauhid, orang yang memiliki tauhid yang kuat. Wala rabbihim yatawakkalun, mereka 70,000 orang sebelah orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala Ukasha, maka Ukasha bin Mihsan radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah, ud'ullah najli minhum, wahai Rasulullah, doakanlah saya kepada Allah Subhanahu wa taala agar saya masuk ke dalam golongan 70,000 orang tersebut. Fadalah, maka Nabi berdoa untuk Ukasha bin Mihsan, intinya keutamaan yang sangat besar. Doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentunya diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ukasha didoakan oleh Nabi Sallam agar masuk ke dalam 70,000 orang tersebut. Tumaqama yani akhir. Kemudian ketika Ukasha bin Mihsan dikabulkan permintaan oleh Nabi Sallam, ada laki-laki lain berdiri, sahabat lain berdiri dan berkata, ya Rasulullah, ud'ullah an yajalni minhum. Wahai Rasulullah, doakan saya agar saya masuk ke dalam golongan tersebut. Faqal, maka Nabi Sallam berkata kepada sahabat tersebut, sabaqa kabiha Ukasha, engkau telah terdahulu oleh Ukasha. Ima beliau melihat bahwasannya orang tersebut tidak seperti Ukasha dalam sifatnya, atau dalam rangka menutup pintu setelahnya. Karena kalau ini dikabulkan, nanti akan berdiri lagi sahabat yang lain, dan terus akan berlanjut. Maka beliau berkata, sabaqa kabiha Ukasha, engkau telah terdahulu oleh Ukasha. Ini hadis Abdullah Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang syahidnya fa'ajabani kasratuhum. Nabi merasa bahagia. Ijab di mana al-farah, bahagia. Bahagia dengan banyaknya umat beliau. Dan juga seperti hadis yang kita hafal bersama tentang dorongan Nabi SAW agar menikahi wanita-wanita yang memiliki banyak anak. Tazawwaju al-walud al-wadud fa inna mukatsirum bikumul umam. Kata Nabi SAW, nikahilah kalian wanita yang banyak melahirkan anak dan wanita yang penyayang, karena aku bangga dengan jumlah yang banyak dari umatku. Bangga di sini mana bahagia, bukan sombong terhadap umat-umat yang lainnya. Ini al-ujub bimana al-farah. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.